Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan pelajaran kita pada kitab A'lamu Sunnah Al-Masyurah di Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Dan pada penjelasan kita sampai penjelasan Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala terkait dengan bagaimana bertingkat-tingkatnya ahlul iman pada keimanan mereka. Disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, disebutkan dalam surat Fatir, juga disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah tentang bagaimana golongan ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi beberapa golongan. Maka di sini kata Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah, kita baca penjelasan beliau lanjutannya. Qala wa yatabayyanu lana min hadza أن أهل الدرجة الواحدة في الجنة يتفاوتون فيها. Maka jelaslah bagi kita, kata beliau dari sini, bahwasanya ahlul darajatil wahidah fil jannah, yakni orang-orang yang mereka satu derajat di surga, di jannah, juga mereka bertingkat-tingkat di dalam derajat tersebut. Artinya satu derajat saja, misalnya kemarin disebutkan siapa? Muqarrabin. Ya, muqarrabin itu tidak semuanya satu derajat, bertingkat-tingkat. Atau di sisi sana ada ashabul yamin. Ashabul yamin juga tidak semuanya sama. Ya, mereka bertingkat-tingkat. Maka di sini beliau katakan fasabiqun yatafawatun. Orang-orang as-sabiqun mereka bertingkat-tingkat. Wal abraru yatafawatun, dan juga orang-orang abrar mereka bertingkat-tingkat. Artinya tidak satu derajat. Ya, mereka berbeda-beda derajatnya bihasabi darajatihim, sesuai dengan derajat-derajat mereka, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka, dan tentunya sesuai dengan amal-amal mereka ketika di dunia. Amal-amal kita yang akan menentukan derajat kita di akhirat nanti. Naam. Wa qad qala, kata beliau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga, di jannah nanti ada 100 derajat. A'addahullahu lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya jihad yang masyru', ya jihad yang disyariatkan dalam agama kita. Qala ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard, yang mana antara dua derajat, yang satu derajat ke derajat yang lain, itu jaraknya kama baina as-sama'i wal ard, seperti antara langit dengan bumi. Menunjukkan jauhnya derajat yang satu kepada derajat yang berikutnya. Maka di sini Nabi SAW dengan tegas menyebutkan tentang bahwasannya di jannah itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat orang-orang yang berada di sana. Tidak sama. Tentunya meskipun mereka semuanya dalam kenikmatan-kenikmatan, namun di sana berbeda-beda kenikmatan-kenikmatan mereka. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan di awal, bagaimana orang-orang yang derajatnya di bawah dapat melihat dan bisa melihat orang-orang yang berada di atas mereka. Qala, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, fasubhanallahil azim ma a'zama fadlallahi azza wa jalla. Maka subhanallah al azim, betapa besarnya keutamaan Allah azza wa jalla yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Naam, tidak ada bandingannya kalau dengan dunia. Qala fi hadits syafa'ah, maka juga disebutkan dalam hadis asy-syafa'ah yang menunjukkan bahwasannya ahlul iman itu mereka bertingkat-tingkat pada keimanan mereka. Kata beliau, hadis Nabi SAW juga tentang kisah syafaat, innallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka seorang yang pada kalbunya terdapat seberat dinar dari keimanan. Thumma man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Kemudian setelahnya Allah keluarkan seorang yang pada kalbunya terdapat seberat setengah dinar dari keimanan. Menunjukkan ada yang imannya itu seberat satu dinar, ada yang imannya itu seberat setengah dinar. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat ini disebutkan yang lain, yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Allah akan mengeluarkan dari neraka orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Yani orang-orang ahli tauhid, Allah akan keluarkan mereka dari neraka. Wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah. Yang mana di dalam kalbunya terdapat dari kebaikan, dari keimanan, seberat sya'irah, biji gandum. Thumma yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Kemudian Allah juga mengeluarkan setelahnya dari neraka orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burrah. Yang mana pada kalbunya terdapat dari kebaikan, keimanan, seberat burrah, gandum. Thumma yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu dharrah. Ini disebutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dari keimanan. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang pada kalbunya masih tersisa keimanan meskipun sedikit. Sehingga tidaklah kekal di dalam neraka orang-orang yang masih ia memiliki keimanan meskipun sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu tempat yang kekal bagi ahlun nar, ahlu al-kufur, orang-orang penghuni neraka dan orang-orang yang melakukan kekufuran. Tidak ada sama sekali keimanan di dalam kalbunya. Qala, kata beliau, fahadha tafawut dalun 'alal mu'minin yatafawatun fi imanihim tafawutan 'azima. Maka perbedaan ini, kata beliau, menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman itu mereka bertingkat-tingkat di dalam keimanannya dengan perbedaan yang sangat besar. Iya, artinya tidak sama naam kaum mukminin dari sisi keimanan mereka. Dan ini yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah sebagai bantahan bagi orang-orang murjiah. Iya, orang-orang murjiah yang menyatakan iman itu sama. Iya, imannya kita dengan iman Jibril sama, iman kita dengan iman Abu Bakar itu sama. Nah, ini terbantahkan dengan dalil-dalil yang disebutkan di sini. Iya, perbedaan antara kaum mukminin itu perbedaan yang sangat jauh. Nah, maka di sini beliau menyebutkan kepada kita dalil-dalil tentang bahwasannya ahlul iman itu yatafawatun fi imanihim. Ahlul iman itu berbeda-beda mereka dari sisi keimanan mereka. Naam, qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, kita lanjutkan yang berikutnya. Qala, soal, mad dalilu ala annal iman yashmalu dina kullahu indal itlaq. Pertanyaan berikutnya, kata beliau, apa dalil yang menunjukkan bahwasannya iman itu mencakup agama seluruhnya ketika disebutkan secara mutlak? Artinya ketika disebutkan iman secara sendirian, maka mencakup iman Islam, iman dan Islam. Apa dalilnya? Qala, kata beliau, al-jawab, jawabannya adalah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis wafdi Abdul Qais. Jawabannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis wafd Abdul Qais, yakni delegasi Abdul Qais yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan penjelasan tentang apa itu Islam, apa itu iman. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk belajar. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka dengan ucapannya, qala amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, qala atadruna mal imanu billahi wahdah? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Qalu, mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW mengatakan, qala syahadatu an la ilaha illallah. Ditafsirkan dengan ini. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamus salah. Wa ita'uz zakah. Wa antu addu minal maghnam al khums. Lihat, Nabi SAW menafsirkan ketika mengatakan, kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Maka Nabi mengatakan, iman kepada Allah adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamus salah, menegakkan salat, membayar zakat, dan kalian membayar 1/5 dari ghanimah yang kalian dapatkan. Ditafsirkan dengan amalan-amalan ini. Menunjukkan bahwasanya iman ketika disebutkan secara bersendirian, maka mencakup agama seluruhnya. Mencakup amalan zahir dan mencakup amalan batin. Qala Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, kata beliau, qala abbara anil imani billahi wahdah bisyahadati an la ilaha illallah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal ada minal maghnam al khums. Ini dengan perkara-perkara ini, dengan amalan-amalan ini. Yang kita lihat amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin. Qala illa annahu taraka shauma wal hajj. Hanya saja dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan puasa dan haji. Tidak menyebutkan puasa dan haji. Qala wa amarahum bi ada'il khums minal maghnam. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk membayar 1/5 dari ghanimah. Fadalla hadha ala annal iman idha ubbira bihi fahuwa yashmalul imana wal islam. Maka ini menunjukkan bahwasanya keimanan apabila disebutkan secara bersendirian, artinya hanya disebutkan iman, maka mencakup iman dan Islam. Maka mencakup iman dan Islam. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama termasuk lafaz yang idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, lafaz-lafaz yang kalau disebutkan secara bersamaan maka maknanya berbeda. Namun kalau disebutkan secara terpisah maka maknanya mencakup. Nah, misalnya tadi iman dan Islam. Ya, kalau disebutkan hanya iman saja mencakup Islam. Kalau disebutkan Islam saja mencakup iman. Kalau disebutkan dua-duanya, iman dan Islam, maka apa? Memiliki makna tersendiri. Iman maknanya ini, Islam maknanya itu. Nah, dan juga diantaranya lafaz yang disebutkan para ulama, al-faqir wal-miskin. Al-faqir wal-miskin juga sama. Lafaz yang kalau disebutkan secara sendirian mencakup. Fakir disebutkan sendirian mencakup miskin. Miskin disebutkan sendirian mencakup fakir. Ya, kalau disebutkan secara bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda. Fakir maknanya ini, miskin maknanya itu. Nah, ini diantara lafad-lafad yang disebutkan. Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Qala kata Syekh Ahmad Al-Hakami rahimahullah, kata beliau yang berikutnya, mad dalilu ala ta'rifil iman bil arkani sittah inda tafsil ini. Kata beliau, apa dalil kita memberikan pengertian kepada iman, mendefinisikan iman dengan rukun iman yang 6 ketika disebutkan secara tafsil. Apa dalilnya? Qala, kata beliau jawabannya, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu Jibril alaihi salam. Tadi yang kita sebutkan. Kalau disebutkan secara bersamaan dengan Islam, maka iman didefinisikan dengan rukun iman yang 6. Jawabannya hadis Nabi SAW pada kisah Jibril AS. Ditanyakan tentang Islam, iman, dan ihsan. Maka ketika ditanya tentang iman, akhbirni anil iman, Nabi SAW menjawabnya dengan rukun iman yang 6. Kenapa? Karena Islam sudah disebutkan sebelumnya. Karena sebutkan Islam secara bersendirian, iman juga secara bersendirian. Maka disebutkanlah iman dengan qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka di sini iman, karena disebutkan sebelumnya Islam, disebutkan penjelasannya dan definisinya dengan rukun iman yang 6. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama. Ketika disebutkan secara bersendirian, masuklah kepadanya, iya, Islam. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda. Maka di sini beliau menafsirkan iman dengan apa? Amalan-amalan yang batin. Amalan-amalan yang batin. Islam dengan amalan-amalan yang zahir. Nah, ini ketika disebutkan secara bersamaan. Qala, kata beliau, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, qala fil hadis arkanul iman mufassalatan. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan rukun-rukun iman secara terperinci. Qala fal imanu billah yashmalul imana biwujudih wal iman biwahdaniyatih. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup iman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, iman dengan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi annahu rabb al khaliq al mutasarrif fi hadzal kaun. Iman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menciptakan dan Allah yang bertindak dalam alam semesta ini, mengatur alam semesta ini. La yusyarikuhu fihi ahadun. Tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala padanya. Qala wal imanu bi asma'ihi wa sifatih. Demikian pula iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara ini. Yang pertama adalah iman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalil-dalil secara terperinci. Iman tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna lahu asma'an husna wa sifatin 'ula. Karena Allah itu memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi. La yusyarikuhu fihi ahad, la yusyarikuhu fiha ahad. Yang tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa in ittafaqat ba'du asma'ihi ma'a ba'di asma'il makhluqin kal maliki mathalan. Artinya meskipun dari sisi nama itu sama nama Allah dengan nama sebagian makhluknya. Ya, ini hanya sama pada penamaannya saja. Nah, adapun pada hakikatnya beda. Ya, ketika digunakan misalnya kata beliau contohkan dengan al-malik yang digunakan kepada makhluk dengan al-malik yang digunakan kepada Allah. Ya, ini babul asma wa sifat. Kalau digunakan kepada Allah maka maknanya apa? Sesuai dengan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-malik yang digunakan untuk makhluk sesuai yang layak dengan makhluk. Artinya sama dari sisi penamaan saja, sama dari sisi makna saja. Adapun pada hakikatnya beda. Pada hakikatnya beda. Makanya kata beliau, awittafaqat ba'du sifatihi ma'a ba'di sifatil makhluqin. Atau sama sebagian sifatnya dengan sebagian sifat makhluk. Artinya apa? Sama dari sisi makna saja. Adapun dari sisi hakikat beda. Misalnya sifat apa? As-sam', pendengaran. Iya, Allah menyebutkan dirinya apa? Innallaha sami'un basir. Demikian pula Allah sebutkan di antara sifat makhluk apa? As-sami', mendengar juga. Apakah sama pendengaran yang Allah tetapkan bagi dirinya dengan pendengaran yang Allah tetapkan bagi makhluknya? Kita katakan beda. Pada hakikatnya beda. Sama dari sisi apa? Sisi nama saja. Sama dari sisi makna saja. Adapun ketika kita lihat hakikatnya yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran yang dinisbatkan kepada makhluk. Dan jelas perbedaannya. Qala, kata beliau, fa idza wasafna Allah atau fa idza wasafna Allah bi anna lahu yadain wa bi anna lahu basaran wa bi anna lahu ainain wa bi anna lahu rijlan wa bi anna lahu saqan wa bi anna lahu qadaman wa bi anna lahu kaf wa bi anna lahu asabi' fa kullu hadhihi sifat ja'at fil athar wa sahhat bihal ahadits. Artinya ini contoh-contoh tentang bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat. Iya, sifat-sifat yang diterangkan di dalam dalil-dalil. Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki penglihatan dan seterusnya yang beliau sebutkan. Artinya kita harus mengimaninya. Kita tidak boleh menolaknya. Qala, kata beliau, wa alaina an nu'mina biha 'alal wajhi al-la'iq billahi subhanahu wa ta'ala. Maka atas kita untuk kita mengimaninya sesuai dengan yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza wasafna Allah bi anna lahu yadan fanaqul. Contohnya kata beliau, apabila kita mensifati Allah dengan bahwasanya Allah memiliki tangan, maka kita katakan Allah memiliki tangan yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wal yahudu alaihim la'ainullah, maka orang-orang Yahudi, ya, atas mereka la'nat dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Ini ucapan Yahudi yang keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu maghlulah, terbelenggu. Qala raddallahu alaihim biqaulih, Allah bantah kepada mereka dengan ucapannya ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiku kaifa yasha. Artinya Allah langsung bantah ucapan mereka yang batil tersebut. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, maka Allah balikan kepada mereka, tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu, dan dilaknat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ucapan mereka. Bal yadahu mabsuutatan yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang, Allah berinfak sebagaimana yang Allah kehendaki, memberikan kepada hamba-hambanya seperti atau sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka di sini yang diambil dari ucapan beliau dan penjelasan beliau rahimahullah taala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, seperti yang sudah kita pelajari sebagiannya dalam bab al-asma wa sifat, ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkannya tanpa tamsil. Kita menetapkannya tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya, tanpa menolaknya. Maka di sini akidah ahli sunnati wal jamaah pada bab al-asma wa sifat, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Nuthbituhu isbatan bila tamthil wa nunazzihuhu tanzihan bila ta'til. Kita menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan penetapan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Tadi tangannya kita katakan tangan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tangan makhluk. Pendengarannya pendengaran yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian pula misalnya ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ilmu yang layak dengan Allah, tidak sama dengan ilmunya makhluk. Dan seterusnya, sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Maka ahli sunnah dalam bab ini menetapkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.